Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, merupakan suatu kebahagiaan yang besar yang ada di dalam dada kami, karena kita dapat bertemu dan berjumpa melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk sama-sama saling mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas ayat 155 dari surat Al-An'am yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Para pendengar rahimakumullah, ayat 155 ini merupakan suatu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus untuk mengikuti Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu Allah menjelaskan bagaimana kedudukan kitab Taurat yang merupakan petunjuk bagi umat Bani Israel pada saat itu, maka di dalam keterangan ayat ini Allah secara lebih tegas mengatakan bahwa kalau dahulu kamu mengikuti kitab Taurat, maka sekarang kamu harus mengikuti Al-Quranul Karim. Sudah habis masanya untuk mengikuti kitab Taurat atau Injil. Ini dijelaskan oleh Allah dengan kata wahaza yang merupakan penyambung dari keterangan terdahulu. Inilah untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Artinya tidak usah bingung-bingung mencari-cari, sudah ada sesuatu yang dekat yang berada di hadapanmu, yaitu kitabun Al-Quran. Biasanya kalau di dalam ilmu nahwu sharaf, Allah lebih sering menggunakan kata-kata Alkitab untuk menunjukkan Al-Quran. Akan tetapi di dalam keterangan ini Allah mengatakan kitabun dalam bentuk nakirah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Artinya kalau kitab Zabur itu hanya khusus pada itu hanya untuk masa Nabiullah Daud alaihissalam. Kitab Taurat itu hanya khusus pada masa Nabi Musa alaihissalam. Injil hanya diperuntukkan bagi umat Nasrani. Sedangkan Al-Quran wahaza kitabun itu harus diikuti oleh seluruh umat-umat yang terdahulu sejak Rasulullah diturunkan sampai nanti pada hari kiamat. Ya, ini adalah penegasan yang tegas dan keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mencoba untuk mencari-cari selain daripada Al-Qur'an. Mencari untuk sebagai penegasan dan penjelasan bahwa ketika orang mencari alternatif lain selain Al-Qur'an, maka itu adalah merupakan satu kesalahan besar karena Allah sendiri sudah menjelaskan Al-Qur'an itu sebagai kitab yang harus dijadikan pegangan bagi umat manusia secara keseluruhan. Ya, Ustaz Hanafi. Di sini Allah mengatakan anzalnahu mubarakun, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan sebagai mubarak, sebagai sebuah keberkatan. Apa maksudnya di sini, Ustaz? Jadi saya melihat bahwa mubarak, barakah itu artinya birkah. Artinya dari kata bahasa kolam. Sumur ya. Sumur. Sumur itu kan membawa rasa dingin kebutuhan, dan kebutuhan manusia, dan dia bisa menyimpan beberapa ratus liter air untuk persediaan akan datang. Jadi Al-Quran ini membawa berkah, berarti membawa sesuatu yang manfaat dan bisa memberikan solusi bagi persoalan-persoalan manusia kapan saja dan di mana saja. Di dalam surah Al-Isra Allah menjelaskan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Jadi penafsiran ini bisa kita kaitkan dengan firman Allah yang di dalam surah Al-Isra ini adalah diturunkan Al-Qur'an itu ada nilai-nilai syifa, pengobat dari penyakit-penyakit. Penyakit apa? Janganlah kita pahami mutlak penyakit fisik. Tapi lebih kepada penyakit-penyakit rohani, sosial, dan budaya. Dan ini paling sulit untuk merubahnya. Kalau orang sakit langsung masuk rumah sakit, 3 hari sembuh. Tapi kalau budayanya sudah rusak, kita lihat tidak disiplin, korupsi, budaya yang permisif, semau gue, yang membuat manusia menjadi rusak. Dan itu bisa turun-temurun. Nah, di sini Al-Quran datang untuk memberikan sebuah solusi. Syifa, pengobat. Pengobat. Jadi bisa mengobati berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi oleh masyarakat pada saat itu. Jadi oleh sebab itu kita lihat mubarak di sini adalah suatu kata yang menjadi inspirasi turunnya Al-Quran. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran bukan untuk membuat keonaran, bukan untuk memisahkan suami dan istri, anak dengan ayah, atau membuat kekacauan di masyarakat, tetapi untuk memberi berkah, memberi kedamaian, memberi pahala. Karena memang kalau kita lihat makna lain dari berkah ini adalah pahala. Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan 10 pahala. Itulah berkah itu. Sehingga dia siap untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang tak habis-habisnya sepanjang zaman dan sepanjang masa. Itu mungkin Ustaz. Iya, kalau saya boleh menambahkan sedikit Ustaz Hanafi, iya, bahwa Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menerangkan tentang kata mubarakun ini menjelaskan bahwa kalau dibandingkan kitab Taurat dengan Al-Qur'an itu sebenarnya masih lebih banyak kitab Taurat itu lebih tebal kitab Taurat dibandingkan dengan Al-Qur'an. Betul. Nah, disinilah keberkahan Al-Qur'an ketika dia lebih tipis daripada kitab Taurat, akan tetapi mampu untuk menyelesaikan, menjadi panduan bagi kehidupan umat manusia di dalam menjalani kehidupan mereka. Kalau Taurat dahulu ya, walau tebal tapi hanya khusus untuk pada masanya saja, tidak mampu untuk dibawa nanti untuk masa-masa selanjutnya. Sebaliknya Al-Quran dengan kitab yang lebih tipis akan tetapi memiliki makna yang begitu luas dan mampu diaplikasikan di dalam kehidupan manusia. Ya, Ustaz Hanafi, di sini juga dijelaskan fattabi'uhu wattaqu, ikuti dan takwa. Dan bertakwalah kamu. Bagaimana kita memahami bertakwa dengan memegang kepada kitab suci Al-Qur'an ini? Ya, kalau saya melihat di sini ada kalimat perintah di situ. Iya. Di dalam kaidah bahasa Arab, setiap kalimat perintah maka diambil dasarnya sebagai hukum asalnya adalah wajib. Nah, maka di sini dua-dua kalimatnya adalah merupakan perintah. Ya. Jadi di dalam perintah ini, perintah untuk mengikut Al-Quran adalah merupakan kewajiban bagi seluruh umat agar hidupnya sesuai dengan koridor-koridor Al-Quran. Iya. Wattaqu dan jaga Al-Quran. Jaga ya. Takwa. Bukan bertakwa kepada Al-Quran. Iya. Ya, artinya dua-dua bisa. Dia menjaga Al-Quran pada dirinya dan Al-Quran menjaga dia. Dirinya. Menjaga dia dari perbuatan-perbuatan yang mungkarat. Jadi bisa dua-dua di sini manfaatnya. Al-Quran dijaganya, baik dihafalnya, dihormatinya, tidak disepelekannya. Dan juga kebalikannya, Al-Quran menjaga dia agar tidak melenceng dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Nah, maka oleh sebab itu kita melihat di sini interaksi manusia muslim dengan Al-Quran adalah interaksi yang menguntungkan. Maka ditutup dengan la'allakum turhamun, yang menguntungkan, dirahmati. Al-Quran bisa eksis dengan baik, dia disebut sebagai orang pengamal Al-Quran. Dan sebagaimana nanti di hari kiamat Rasulullah mengatakan Quran ini adalah syafi', menjadi pemberi syafi', memberi bantuan li ashabihi, kepada para pemegangnya, penghafalnya, pembacanya, pengamalnya. Maka juga sebagian dari doa itu diajarkan Allahumma ja'alal Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Berarti Al-Quran berfungsi di hari kiamat adalah sebagai, pertama dia menjadi hujjatan lana yang mendorong, memberi syafaat untuk kita, atau hujjatan alaina, atau dia yang menghujat kita, atau menjadi saksi bahwa manusia taraku hazal Qur'an, meninggalkan Al-Quran. Iya, Ustaz Hanafi, ada sebagian masyarakat kita yang memahami memelihara Al-Quran ini dengan menjaga Al-Quran itu supaya tetap bersih. Ya, dia tempatkan Al-Qur'an itu di rak yang paling tinggi, dia sampul baik-baik, ya kan? Tapi jarang dibacanya. Apakah seperti ini sebenarnya memelihara Al-Qur'an? Kalau kita melihat esensi Al-Qur'an inilah pengamalan. Iya. Ada praktikal dalam kehidupan. Walaupun membaca adalah sebuah ibadah. Tapi lebih dari harus dibaca. Nah, jadi bukan kalau sebagai hiasan aja, Ustaz. Kalau tingkatan kecintaan kepada Al-Qur'an itu mengamalkannya, itu yang paling tinggi. Kedua, membacanya. Iya. Ketiga, ini yang paling rendah adalah menyimpannya. Tetap juga disebut cinta kepada Al-Qur'an. Kalau disimpan enggak dibaca-baca, Ustaz. Ah, itu cintanya hanya cuma melihat Al-Qur'an. Berdosa enggak itu, Ustaz? Sebenarnya dia dituntut untuk membaca dan mengamalkannya. Iya. Karena memang ada baiknya dia menyimpan Al-Qur'an. Tetapi Al-Qur'an itu bukan untuk disimpan-simpan saja. Nah, maka kalau kita melihat dia dikatakan orang bersalah bila dia jadikan Al-Qur'an itu sebaliknya sebagai jimat untuk mengusir setan. Iya. Tidak dibacanya, tidak diamalkannya, tapi letakkannya di tempat yang di tinggi. Di atas pintu, Ustaz, ya, itu di samping jendela supaya pencuri jangan masuk. Itu bahala berdosa. Iya. Karena Al-Qur'an itu tidak diturunkan untuk tujuan itu. Itu ya kalau bahasa kita Mbah Dukun yang buat macam itu. Saya lihat banyak orang mengambil meminta sama dia. Hasil-hasil dari rakitan dukun mari diletakkan di tempat-tempat tertentu. Itu pun ya kalau kita mengatakan tidak baik karena ada unsur syiriknya. Iya. Iya. Ya, Ustaz, ini sedikit lagi mungkin merupakan keterangan akhir dari ayat ini. La'allakum turhamun. Kita diperintahkan untuk memegang Al-Qur'an itu agar mendapat rahmat. Bagaimana cara memahami ini, Ustaz? Membaca Al-Qur'an dan mendapatkan rahmat dari Allah. Apakah hanya sekedar membaca dapat pahala itu adalah merupakan suatu rahmat, atau adakah rahmat-rahmat yang lain dari memelihara, memegang dan melaksanakan Al-Qur'an itu? Ya. Konteks memahami rahmat ini. Jadi konteks Al-Qur'an. Memahami rahmat ini kalau saya melihat mulai dari orang yang mencintai Al-Qur'an dari segi menyimpannya, menghormatinya, membaca dan melafalkan zikir-zikirnya, menghafalnya, sampai mengamalkannya. Yeah. Yang terutama rahmat itu banyak pada orang-orang yang mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi kalau kita melihat ya, setiap ayat Al-Qur'an itu punya rahasia, punya kekuatan dan untuk membentuk kepribadian, kebudayaan. Coba kalau kita lihat bahwa pada beberapa ayat disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang pembentukan budaya. Mm-hmm. Budaya salam, ya, budaya menghormati, peradaban dalam membentuk Madinah atau kota yang baik itu bagaimana, masyarakat yang terbaik bagaimana, rumah masyarakat fadilah, masyarakat yang penuh dengan keutamaan masyarakat itu, unggulan, ya, masyarakat unggul. Jadi dalam surah-surah tertentu itu disebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an telah diplot di rumah yang ideal bagi orang mukmin itu adalah punya kamar minimal 3. Sebab dalam Al-Qur'an disebutkan dilarang anak-anak yang orang-orang yang tidak belum baligh untuk masuk ke dalam kamar orang tuanya pada saat-saat jam zuhur, pada saat jam isya, pada saat dia mengganti pakaian. Iya. Itu berarti mesti ada satu kamar. Kamar lagi. Ya. Itu peradaban ya, apa yang diajarkan. Itulah rahmat peradaban itu. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah disebutkan, perintahkan anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Dan pukullah dia pada umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madhaja. Kemudian pisahkan antara mereka di dalam tempat tidurnya. Pada tempat tidur. Artinya apa? Kalau sudah anak-anak berumur baligh, baligha, harus dipisah ranjangnya. Iya. Harus dipisah kamarnya. Berarti perlu 2 kamar lagi kan? Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat, inilah rumah yang ideal yang dicontohkan Nabi dalam kehidupan seorang muslim. Nah, kalau ini tercipta, maka kita akan mendapatkan kehidupannya itu menjadi sempurna, baik, orang tuanya terjaga kehormatannya, anak-anak bisa terjaga perkembangan psikologi dan seksualnya. Iya. Dan pada saat yang lain, umat Islam dituntut untuk menjadi manusia-manusia yang mampu untuk menciptakan itu dalam kehidupannya, menciptakan proses atau bentuk rumah yang seperti itu. Nah, maka perlukan 2 kamar lagi kan gitu. Iya. Untuk tempat menerima tamu dan juga untuk tempat memasak. Jadi di sini minimal satu setting sebuah rumah muslim yang ideal itu ada 5 kotak selain garasi. Kalau sekarang jadi 6 kotak dia. Iya. Ada garasi di sana. Nah, jadi ini kan menuntut apa? Dengan rahmat Al-Qur'an, menuntut umat Islam harus jadi orang kaya. Iya. Artinya orang mampu, makmur gitu. Sehingga bisa mewujudkan pola kehidupan dalam rumah tangganya yang seperti tadi. Nah, inilah salah secuil rahmat dari Al-Qur'an. Itu baru sebagian kecil saja. Baru sebagian kecil. Luar biasa kan kalau kita melihat. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada hari ini. Terutama sekali untuk memahami konteks rahmat dan juga berkah yang akan diberikan oleh Al-Qur'an. Intinya adalah sebenarnya di dalam kehidupan ini untuk mencapai kesuksesan hidup, kebahagiaan hidup, itu seorang muslim harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan melaksanakan ajaran-ajaran Al-Qur'an tersebut. Iya. Kalau kita bisa saja hidup senang dalam artian kaya, punya banyak harta, akan tetapi belum tentu kehidupan kita itu penuh dengan berkah. Betul. Iya. Kita bisa saja memiliki jabatan yang tinggi di dalam kehidupan ini, akan tetapi jabatan yang membuat kita merasa rahmat Allah itu tetap diturunkan kepada kita, itu salah satunya baru bisa digapai ketika kita memegang jabatan itu dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran. Mungkin ini saja para pendengar rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap terinspirasi dan termotivasi untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan dan hidayahnya agar kita tetap dapat menjadi masyarakat unggulan dan menjadi individu-individu muslim yang dapat menjadi pembela kebenaran dan penegak keadilan di atas kehidupan ini. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Astaghfirullahaladzim biriayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu tadi itu obsesi saya itu.